cincu kau teman setia. Setiap hari bermain bersama, kini saatnya kita jaga dirimu. Ayo ke dokter, pastikan sehatmu. Ayo kucing ke dokter hewan, periksa rutin sehatan aman. Dengan kasih saya kau tenang, sehat selalu dianggap senang. Saat pagi kulihat kau bermain, tak pernah bosan di sisiku staying. Kini waktunya pemeriksaan, agar kau kuat tanpa keraguan. Ayo kucing ke dokter hewan, periksa rutin sehatan aman. Dengan kasih saya kau tenang, sehat selalu dianggap senang. Saat kut aku di sini, kau dan dokter berteman pasti. Sehat bersama itu impian, hidup panjang tanpa beban. Sambil jalan ku gendong dirimu, tak terlalu berat bagiku. Karena kau sahabat sejati, kau berharga dalam hidup ini. Ayo kucing ke dokter hewan, periksa rutin sehatan aman. Dengan kasih saya kau tenang, sehat selalu dianggap senang. Kini waktunya pemeriksaan, agar kau kuat tanpa keraguan. Gak usah takut aku di sini, kau dan dokter berteman pasti. Sehat bersama itu impian, hidup panjang tanpa beban. Sambil jalan, ku gendong dirimu.